Mitra bisnis, pasca kisruhnya pasokan kedelai dan maraknya pertanyaan terkait ketahanan pangan nasional, pemerintah berencana mengoptimalisasi kembali peran Bulog sebagai stabilisator dan buffer stok pangan, sehingga ketahanan pangan nasional tak lagi bergantung pada mekanisme pasar yang terbukti membuat makin besarnya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk makanan dan minuman impor guna mencukupi kebutuhan nasional. Seperti apa pendapat Kwik Kian Gi atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik Pak Kwik, apakah sekarang ini belum terlambat untuk mengembalikan peran Bulog? Oh, sama sekali tidak. Kenapa mesti telat? Kita korbankanlah yang lain-lain dari APBN. Pos-pos lain kita korbankan, ini kan pangan. Lantas, seandainya peran Bulog tak segera dikembalikan, berapa lama ketahanan pangan kita bisa bertahan, Pak Kwik? Oh, nggak terlalu lama. Sebab kalau pangan melonjak-lonjak harganya bagaimana? Tapi saya kira ya, sebiku-bikunya nanti pada suatu saat kalau sudah critical, mereka akan all out. Akan import, pemerintah rugi juga nggak apa-apa. Cuma kenapa ditunggu sampai bingung gitu loh. Sampai krisis betul sampai bingung gitu. Seperti kasus kedelai kemarin ya, Pak Kwik? Lah ya. Iya, sudah suara-suara sudah mulai panik gitu kan. Karena setelah biaya masuk turun dikuasai mafia kan. Bisa dibayangkan betapa pentingnya Bulog itu. Nah, Pak Kwik, jika sektor pangan kita memang harus disubsidi, seperti apa mekanismenya? Ada dua macam. Sebetulnya subsidi tidak perlu diberikan kalau Bulog berperan seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi Bulog membeli produk para petani dengan harga yang bisa menghidupi petani walaupun petani harus membayar pupuk dengan harga pasar. Selesai kan urusannya. Dengan demikian cuma dan sekaligus Bulog kalau membeli beras dari petani dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang bisa menjamin kehidupan yang layak buat petani, sekaligus Bulognya punya cadangan. Nah, cadangan itu dipakai untuk operasi pasar kalau di pasar kekurangan. Tapi dengan harga yang terjangkau oleh konsumen. Kan rugi Bulognya. Jadi pemerintahnya merugi. Tidak apa-apa, karena bahan pokok. Akan tetapi petaninya akan teramankan, lalu kemudian konsumennya juga teramankan. Simpel sekali kok jalan pikirannya. Urusannya cuma mau apa tidak menggunakan uang negara untuk tujuan seperti ini. Gitu. Nah itu tidak mau, tidak maunya kenapa gitu. Karena pemerintah tidak boleh ikut campur dalam perdagangan seperti ini. Dianggap mengacak, lucu kan itu. Demikian Kwik Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.